صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Itu kita kembalikan. Saya lompat dulu sebentar, yang keempat. Yaumul Diyan. Ad-Din. Seakar dari kata Dain. Akar katanya dari kata Dana. Bisa punya dua arti. Satu, sesuatu yang cepat. Cepat. Singkat. Makanya dari kata Din ini muncul dunia. Dunia sudah jadi bahasa Indonesia. Dunia. Dunia disebutkan 105 kali dalam Al-Quran, lawannya akhirat disebutkan 105 kali dalam Al-Quran. Dunia itu dari kata dana, sesuatu yang berlangsung cepat. Makanya semua yang terjadi di dunia ini itu masya Allah sebetulnya cepat berlalu. Ya, silahkan cek. Kayaknya baru kemarin ya kita ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin sekolah, sekarang malah sudah punya cucu. Duh, gak nyangka ya sekarang kita, gak usah nyangka. Memang begitu hukumnya, cepat. Silahkan cek, gak terasa gitu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini itu cepat rasanya, cepat. Tapi yang paling menarik, dari kata itu pula muncul kata ad-din juga dain. Kalau bentuknya sudah menjadi ad-din atau dain, berarti maknanya berubah menjadi sesuatu yang dibalas, dibayar, tuntas. Sesuatu yang dibalas tuntas, dibayar. Ya. Dain itu hutang. Kenapa disebut hutang? Karena hutang itu harus dilunasi, dibayar tuntas. Maaf, agama kenapa disebut din? Agama kita kan disebut din ya? Betul? Halo? Tahu dari mana? Quran surat 3 ayat 19, posisi paling kiri di sebelah atas. Inna dina indallahi Islam. Islam disebut din, ad-din. Ad-din. Inna dina indallahi Islam. Pelan-pelan, kenapa agama kita dengan semua aturan disebut ad-din? Karena semua aturan dalam Islam itu kalau kita kerjakan dengan baik, maka semua yang dijanjikan dari pahalanya itu oleh Allah akan dibayar tuntas. Diberikan balasan itu. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam agama kita. Anda sholat akan diberikan pahalanya. Puasa diberikan bayarannya. Sedekah diberikan balasannya. Dan semuanya. Semua aktivitas kita. Ya. Karena itu, kalau kita bertanya, kapan itu diberikannya? Ya, nanti satu saat. Ya, nanti. Jadi pada saat maaf ya, kiamat terjadi, hari akhir itu datang, di antara peristiwanya setelah semua kedahsyatannya terjadi, disitulah kemudian semua balasan akan diberikan. Yang baik bertemu dengan yang baik, yang buruk akan mendapatkan bagian dari keburukannya. Kama adalah peribahasa dalam bahasa Arab, kama tadinu tudan. Seperti apa engkau mengerjakan ketentuan dalam ad-din agama kita, seperti itu akan dibalas semuanya. Rajin sholat akan muncul balasannya. Terlambat sholat, ini resiko. Plus, maka turun ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Belum selesai. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi yang baik akan diperlihatkan, yang buruk akan nampak. Jadi jangan pernah bersembunyi dalam kehidupan di muka bumi ini kalau ingin berbuat maksiat, nggak bisa Pak. Anda mau saling maaf ya, ngumpet di tempat yang paling terbelakang pun itu sana akan dibuka. Kamera Allah canggih. Ya, kamera manusia itu level tercanggih pun masih kelihatan juga. Kan semakin tidak kelihatan semakin canggih dan lebih. Kamera Allah nggak nampak, tapi semua akan ditampakkan. Ya, maaf, pernah lihat film? Halo, pernah lihat film? Film itu kan gak mungkin ditampilkan kecuali dengan tampilan yang sudah bagus. Diedit dulu kan ya. Jadi saya suka lihat di Mahyar TV itu, kalau sudah mau nampilkan ceramah itu diedit dulu bagian. Kemudian kalau ada suara yang belum jelas didubbing dulu supaya suaranya bagus gitu kan, tampil dengan jelas supaya kualitasnya bagus. Masya Allah, film kehidupan Anda akan ditampilkan di akhirat nanti. Jadi mumpung belum kita sampai di sana, coba edit setiap aktivitas kehidupan kita dari sekarang tuh. Kalau ada perilaku yang buruk, ingat-ingat dulu, edit dari sekarang tuh. Edit dengan tobat, hilangkan itu. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, belajar. Awas, mata pernah lihat apa saja yang salah. Tangisi itu. Imam At-Tirmidzi, Masya Allah. Kenal Imam At-Tirmidzi? Kenal di mana tuh? Imam At-Tirmidzi itu saleh penghafal Quran, hafal hadis, dekat dengan Allah, menulis kitab hadis. Itu di akhir hidupnya itu masih sempat menangis sampai buta matanya, Pak. Buta. Syekh Limah kata, kenapa sampai seperti ini? Kata Imam At-Tirmidzi, saya takut kalau saya pulang menghadap Allah sekarang, bekal saya masih belum cukup. Itu masih menangis diri, saya takut kalau saya meninggal, bekal saya belum cukup. Padahal itu ahli Quran, ahli tahajud, ahli sunnah Nabi, sampai menulis kitab Syana'il Muhammadiyah, bagaimana cara meniru kehidupan Nabi. Itu sampai menangis di ujung hidupnya, takut kalau nanti meninggal, bekal saya masih kurang, katanya. Masya Allah, itu ahli Quran, ahli hadis. Masya Allah. Jadi ada hal-hal yang harus kita persiapkan, Bapak dan Ibu sekalian. Hati-hati ya. Nah, jadi cepat tampilkan, semua akan ditampakkan. Edit dari sekarang. Ingat, itu baru mata, belum telinga, belum mulut, belum ke tangan, ke pundak, sampai turun ke kaki. Cek setiap hari. Cek diri kita dulu, kepala, turun ke pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut. Cek semuanya, maksimalkan. Jelas ya? Baik, itu kalau disebutkan yaumuddin. Itu baru fisik, belum yang melekat pada semuanya. Rumah, mobil, kendaraan, semua akan ditanya. Sendal, mumpung belum hilang tuh sendalnya, pakai untuk ibadah. Betul. Kalau sudah diambil, gak bisa dikenakan lagi. Ya semua kan punya Allah, bukan punya kita. Kita itu cuma dititipin supaya dipakai jadi bekal ibadah. Ini mata punya Allah, mumpung belum diambil, gunakan melihat yang baik-baik. Ya sama semuanya. Jelas ya? Baik.